الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي الإيمان رحمني ورحمكم الله, مari kita lanjutkan membaca Syarhul Aqidah At-Tahawiyyah karya Ibn Abi Al-Qais Al-Hanafi رحمه تعالى. قوله أي قول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء مثله, dan tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Nah, misalnya Qala Syarih ittafaqa ahlu sunnati ala anna Allah laisa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi walakin lafdz tasybih qad sara fi kalamin nasi lafdzan mujmalan yuradu bihi al-ma'na as-sahihu wa huwa ma nafahu al-Qur'anu wa dala 'alaihi al-'aqlu min anna khasa'isi ar-Rabbi ta'ala la yusafu biha shay'un min makhluqati wa la yumathiluhu shay'un min al-makhluqati fi shay'in min sifatihi laisa kamitslihi shay'un qattun 'ala al-mumathilati al-mushabbihati wa huwa sami'ul basir qattun 'ala al-mufatil mu'attilati faman ja'ala sifatil khaliqi mithla sifatil makhluqi wa huwa al-mushabbihu al-mubathilu al-mazmumu wa man ja'ala sifatil makhluqi mithla sifatil khaliqi fa huwa nadhirun nasara fi kufrihi. Nah, Ahlussunnah sepakat bahasanya tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, baik dalam zat, sifat ataupun perbuatan. Akan tetapi lafaz tasbih qad sara fi kalaminas, jadilah dia dalam perkataan manusia kata yang mujmal. Maka di sini kita lihat bahasanya satu kata itu bisa maknanya mujmal menimbang penggunaan orang, penggunaan masyarakat untuk satu kata, meskipun sebenarnya kata tersebut secara bahasa sudah jelas maknanya dan maksudnya. Cuman dalam praktek, dalam dataran penggunaan, jadi karena penggunaan tertentu oleh sebagian anggota masyarakat, maka jadilah kata-kata tadi menjadi kata yang mujmal. Mujmal di sini terjemah bebasnya multitafsir. Kalau global mungkin nggak begitu. Kalau kita terjemahkan mujmal dan global, mungkin belum begitu jelas tatakan maknanya. Yang bebas adalah multitafsir. Yuradu bil makna sahih, diinginkan dengan yang makna yang benar. Itulah tasbih yang ditiadakan oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh akal. Di antara kekhasan Allah tidaklah disifati dengan satu pun sifat makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai salah satu dari sifatnya. Laisa kamitsli syai', ini adalah sanggan untuk mumatsilah, orang yang menyamakan dengan makhluk al-musyabbihah. Wa sami'ul basir, ini pandangan terhadap orang yang mengkari sifat al-mumatsilah, mengkari sifat yang Allah menetapkan. Wa sami'ul basir, kalau Allah punya sama' dan punya basar. Faman ja'ala, maka siapa yang menjadikan sifat khaliq seperti sifat makhluk, maka dia adalah musyabih, orang melakukan tasbih, membetul orang yang berada dalam pihak kebatilan, al-mahmun yang terjala. Dan siapa yang menjadikan sifat makhluk seperti sifat sang pencipta, maka dia semisal dengan Nasrani dalam kekafirannya. Dan kita lihat catatan ini lagi. Nah, tidak kau qa'imun ana la sabbihu lillahi bi khalqihi sabbihu Allah ana sabbihu Allah bi khalqihi aina hadhihi al-baraka fiha haqqun idza surifa ilayhi wa fiha batirun idza surifa ilayhi fa hiya lafdatun mujmalatun fa in ana biha al-qa'ilu fa in kunni biha fainu ya biha alqa'ilu isbat al-asma'i wa sifata sifati isbat al-asma'i wa sifati ma'ana fil masalati masalati ma'ana fil masalati wa haqqun wa hadha ma yadullu alaihi qawlullahi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wa idun ya biha nafsi sifati ikut jatin awil berjalan di bilik asmahi jastal ilmu alitika kofis ilmu sambiati payakulu disbat ini disipati musab bihan tanah dan abdu babilan dan bih kita uli mama sabako kita uli mama sabako pahayokulu ana usabitu sifati min goiri tamsilin aw yokulu ana usabitu asifati min goiri tasbihin qabla jawab ilam anan nasa ihtalafu fi hadaini lafdaini ala qawlaini awalu ana tamsilah wa tashbihu la farqa bainahuma mutlaqan wa hadha qawlu ta'ifun minan dadari sanihan annahuma yahtarifani wa in kana ma'al qarinati qad yuradu bi ahadihima ma yuradu bihi al-akhru wa hadha qawlu aksar wa hadha qawlu aksari nasi. Jika ada orang yang mengatakan saya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kalimat ini karena menggunakan tasbih ya hakun bisa jadi benar jika sifat ilahi dibawa dan dimaknai dengan makna yang benar, dan bisa jadi batil jika dibelokkan kepada makna yang batil, sehingga fahiya maka lausabi itu lafzatun mujmalatun, adalah kata yang multi tafsir. Jika penanya memaksudkan dengan yang menetapkan nama dan sifat plus mengingkari mumatsalah, maka itu benar. Inilah yang didukung oleh firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Dan jika yang dimaksud dengan la usabihu Allah bi khalqihi itu adalah mengingkari sifat dengan alasan anna al-ittifaq fil asma, kalau sama namanya, maka ini konsekuensinya al-ittifaq kesamaan fil al-musamiyah dalam pemilik nama, sehingga dengan menetapkan sifat maka dia menyerupakan Allah. Fayakunu bi isbati li sifati musabihan kana hadha an-nafyu batilan, maka peniadaan ini saya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk satu hal yang batil. Tanwin catatan, jika telah diketahui yang telah lewat, apakah kita katakan saya usbit menetapkan sifat tanpa tamsil ataukah tanpa tasbih, mana yang benar? Jawabannya ketahuilah bahasanya manusia berselisih dalam dua ungkapan ini, dua kata ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tasbih itu sama dengan tasbih, tidak ada bedanya, dan telah kalau ta'ifat dan sekelompok dengan nazar dari Pak Ali ilmu kalam. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan tasbih tamta sedikit berbeda, meskipun bersama indikator terkait yang dimaksudkan adalah salah satunya patiwatu bi ahadiha mayyotu bi al-akhar. Jadi dimaksudkan dengan salah satunya apa yang dimaksudkan bagi yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas manusia. Nah, yang jelas ada yang mengatakan tamsil tasbih itu sama, ada yang mengatakan berbeda. Nah, wal ijabatu 'ala su'ali sabiqi bi ay qala inna nafya at-tamthili huwa sahihu wa dhalika li umurin. Al-awwalu anna at-tamthila huwa al-waridu nafyuhu la at-tashbihu. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، بينما التشبيه يقتضي المساواة من وجه دون آخر. فإذا كان الأمر كذلك فنفي المساواة من كل وجه هو الواجب نفيه، وأما المساواة من بعض الوجوه دون بعض فهذا هو الثابت. فصفة السمع مثلا يشترك فيها الخالق والمخلوق من حيث الاسم والمعنى اللغوي أي المعنى العام، لكن من حيث المعنى اللائق بالله فلا يشترك معه أحد، إذ سمعه تعالى كامل وسمعه المخلوق ناقص. الثالث أن النفي التشبيهي قد صار لفظا مجملا يراد به الحق ويراد به الباطل كما سبق، لكن النفي التمثيلي ليس كذلك. انتهى. انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والحاوية للفتاوى للسيوطي والشرح الواسطية لابن الأثيمين. نعم. Maka walijamatu an isu'al sabiq, maka jawaban kepada yang lewat yaitu kita min ghairi tamsil atau min ghairi tasbih, kita katakan bahasanya meniadakan tamsil itu yang lebih tepat karena beberapa alasan. Yang pertama, karena tamsil itulah yang warid, yang berdalil peniadaannya. Tasbih tidak ada, contohnya laisa kamitslihi syai'. Kemudian at-tamtsil itu yang tadi bermakna kesamaan dari semua sisi, tasbih bermakna kesamaan dari sebagian sisi tanpa yang lain. Jika realitanya seperti itu, maka meniadakan kesamaan dari semua sisi itulah yang wajib untuk ditiadakan. Sedangkan kesamaan dari sebagian membah dirujuhi guna ba'din, maka al-musawah menyamakan minta dirutuh di sebagian sisi tanpa yang lain, maka ini juga satu hal yang valid. Contohnya sifat semak, asal misalnya bersekutu badannya khalid dan makhluk. Dari sisi nama, nama sifatnya adalah as-sam'u. Dari sisi makna lughawi itu makna am, itu makna yang bersifat ya umum. Lakin min haitsu makna alaih billah, atau dari sisi makna yang layak bagi Allah, maka tidak ada satu pun yang bersekutu dengan beliau dalam hal itu. Kenapa? Dengan Allah itu sempurna, dengan makhluk itu naqis, ya tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga peniadaan tasbih, yaitu telah menjadi kata kalimat global yang dimaksudkan dengannya kebenaran dan dimaksudkan dengannya kebenaran yang lain. Akan tapi nafiyat tamsil laisa kadzalik. Kalau dalam peniadaan kesamaan, maka tidak seperti itu. Silakan lebih lihat lebih lanjut al-jawab sahih liman badala din al-masih, di buku kristologinya Ibnu Taimiyah, al-hawi lil fatawi atau fatawa ke judul suyuti sahum wasitiyah. Nah, catatan kaki selanjutnya, catatan kaki halaman 62, catatan kaki 1. إذن التمثيل النوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق هو إثبات الشيء لله تعالى في ذاته أو صفاته مما هو من خصائص المخلوق، كتمثيل اليهود بأن وصفوا ربهم بالعجز والفقر والندم والهزم، وهذا موجود مسطر في كتبهم كما نقله عبد الله الجميلي في كتابه بدل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. تعالى الله عما يقوله هؤلاء قلوا كبيرا. تمثيل المخلوق بالخالق وهو إثبات الشيء للمخلوق مما اختص به الخالق كفعل النصارى الذين عله عيسى ابن مريم. نعم. تمثيل ada dua macam dan dua-duanya adalah kekafiran. Itu tamsilul khaliq bil makhluk, menjumpakan Allah dengan makhluk. Itu menetapkan satu bagi Allah, satu hal merupakan milik Allah pernah dengan zat dan sifatnya, dan sesuatu tersebut adalah khasa'is makhluk, ciri khas makhluk. Semacam orang Yahudi melakukan tamsil dengan mengatakan bahasanya Allah itu ajis, tidak mampu, miskin, menyesal dan sedih. Dan ini ada musattarun tertulis di buku-buku mereka sebagaimana dikutip oleh Abdullah Al-Jumaili bukunya Badul Malhud fi Ithbati Musyabati Rafidati wal Malhud. Badul Majhud fi Ithbati Musyabati Rafidati wal Yahud. Ta'ala Allah amma yakulu haulai uluan kabira. Maka menyerupakan Al-Khaliq dengan makhluk tentu adalah pelecehan kepada Al-Khaliq, dan ini adalah kufur. Dan tamsilul makhluk bil Khaliq, menyumpahkan makhluk dengan sang pencipta, menetapkan satu dari makhluk, ya, menetapkan pada satu makhluk satu hal yang merupakan khosais sang pencipta. Contohnya perbuatan Nasrani yang mempertuhankan Isa ibn Maryam, dan dia adalah makhluk, dan Isa adalah makhluk, disamakan bahasanya ada pada Isa sifat-sifat Tuhan. Ini lebih lanjut ada di Majmu' Fatawa Tajwid Shahih Tauhid, Tajwid Tauhid karya Maghrizi. Demikian juga dua macam tamsil ini, khaliq bil makhluk dan makhluk bil khaliq, itu juga disinggung oleh Ibnu Qayyim di Ad-Da'wa Dawa. Dan kembali ke atas. ويراد به أنه لا يسقط الله شيء لا يثبت لله يثبت لله شيء من صفاته ولا يقال فلا يقال ولا يقال له قدير له قدرة له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. نعم. ويراد به dan terkadang maksud dari saya tidak menyerupakan Allah. Maksud dari tasbih adalah layyuthbitulillahi syai'un min sifati, atau layyuthbitulillahi syai'un min sifati, tidak menetapkan satupun sifat bagi Allah, sehingga tidak boleh mengatakan Allah punya kekuatan, punya ilmu, punya kehidupan, karena ini semua adalah sifatnya makhluk. Walazimu hadzal qaul, dan konsekuensi dari pendapat ini, tidak boleh mengatakan bagi Allah hayyun alimun qadirun. Di analah katakan seorang hamba bisa mabihati asma, karena hamba itu bernama dengan nama-nama ini, hayyun alimun qadirun. Wakadzalika, dan demikian juga perkataannya, perkataan hamba, pendengaran dan penglihatannya, serta keinginannya, serta yang lainnya. Wahum maka mereka yuafikuna, sepakat dengan ahlu sunnah, ala annahu mawjudun, bahasanya Allah itu ada, alimun qadirun hayyun. Wal mahluku yuqalu lahu, dan kita katakan makhluk itu mawjudun hayyun alimun qadirun. Wal yuqalu, dan kita katakan, ini adalah tasbih yang harus diingkari. Fahadha, maka ini menunjukkan inilah kandungan Al-Quran sunnah dan akal sehat. Tidak ada satupun orang yang berakal yang menyelisihinya. Nah, Allah sama nafsahu bil asma'in wa asma'in wa sama ba'da ibadihi biha. Wa kadzalika sama kita tahu bil asma'in wa sama Ufan. Rahiman, Azizan, Hakiman, Samian, Basiron, Malikan, Mu'minan, Jabbaron, Mutakabiron, Wabaksam, Mata Doa Ibadihi, Bihadihil Atman, Fakola Yukhidul Hayya Minal Majidi, Wabaksarnahu, Bihula Min Halim, Wabaksaruhu, Bihula Min Alim, Bilmu'minina Ra'ufu Rahim, Wajalna Hutani Al-Basiro, Olatin Ra'atul Aziz, Bakana Waro'ahum Malikun, Amalikana Mu'minan, Adalika Yatba'ullahu, Ala Kulli Qalbin Mutakabirin, Jabbarin, wa ma'lumun annahu la yumatila al-hayata la yumatilu wa ma'lumun annahu la yumatilu al-haya al-hayu walal alimu alima walal alima alima walal alimu alima walal alimu al-alima walal al-aziza azizul aziza Balal azizul aziza wa kadzalika ta'irul asma'i wa qala ta'ala wa la yuhitu nabi ta'in min ilmi amdalahu fi ilmi wa ma tahmilu min unsa wa la tadu'u illa bi ilmi inna waha huwa razzaku dhul quwwatil matin awalam yarau anna anallaha alladhi khalaqakum wa asafu Nah, fa'in Allah senyap Allah menamai dirinya dengan sejumlah nama dan Allah namai sebagian makhluk dengannya. Demikian juga Allah sebutkan sifatnya dengan sejumlah nama, bersama bibadiha dan sebagian sifatnya itu Allah jadikan sebagai sifat makhluknya. Kelihat, falaisa Al-Musammakal Musammi, maka tidaklah orang yang diberi nama sebagaimana yang memberi nama. Allah memberi nama untuk dirinya Hayyan, Aliman, Qadiran, Ra'ufan, Rahiman, Azizan, Hakiman, Sami'an, Basiran, Malikan, Mu'minan, Jabaran, Mutakabiran. Waqad sama ba'da ibadin, namun Allah namai sebagian hamba dengan nama-nama ini secara makhluk. Khusus Allah katakan Yukhijul Hayyan minal Mayiti, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Fabasyanahu bi hulam min halim, kami berikan kabar gembira badannya dengan hulam min halim, yaitu Ismail. Maka yang jadi masalah halim, menjadi mahal syahid halim. Fabasyanahu bi hulam min halim, maksudnya Yahya. Bukan Yahya maksudnya halim min tadi Ismail. Maka bi hulam min halim sebab ini Ishaq bin Mu'minin Ra'ufur Rahim. Maka Ismail dikasih nama, dikasih gelar seperti itu. Ishaq juga dikasih gelar seperti itu. Dan Rasul itu bin Mu'minin terhadap orang-orang beriman Ra'ufur Rahim, penyayang, menjadikan manusia mendengar dan melihat. Berkatalah Imratul Aziz, yang biasa terkenal dengan sebutan Zulaikha. Kemudian ada kiro'ah yang mengatakan Zalikha. Maka adalah di belakang mereka Malikun Raja. Apakah kamu mu'minah yang beriman? Demikianlah Allah patri kunci habis setiap hati yang sombong, wajabaran sombong. Dan satu hal yang maklum, tidaklah sama Al-Hayyu Allah dengan Al-Hayyu makhluk, Al-Alim dengan Al-Alim, Al-Aziz dengan Al-Aziz. Demikian juga nama-nama yang lain. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidaklah ilmu mereka meliputi mereka sedikit pun. Allah turunkan hal itu dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidaklah betina yang mengandung, tidak pula melahirkan, illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu Allah. Ya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki dan zat yang kuat dan kuat. Tidakkah mereka melihat bahasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat lagi dibandingkan mereka? Nah. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajli amri wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajli amri wa ajlihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqadur liya alkhaira haythu kana thumma raddini bihi qala wa yusammi hajatahu rawahu al-Bukhari wa fi hadithi Ammar ibn Yasir alladhi rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma bi 'ilmika al-ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء واسألك بعد العشي بعد الموت واسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة وقال تعالى ثم ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa inna ladu 'ilmin lima 'allamnahu wa ma'lumun annahu laysa al-'ilmu kal-'ilmi wa la al-quwwatu kal-quwwati wa an-nadha'iru hadha katsiratun wa hadha lazimun li jami'il qala'i. Nah. Dan Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah umur kuliah dalam semua urusan. Ini al-am uridabil khusus, tentu tidak semua urusan atau istikharah. Hal-hal yang wajib tidak ada istikharah, menghindari hal yang haram itu dilakukan tanpa istikharah. Bagaimana mengajarkan surat kepada kami, ini menunjukkan bahasanya bacaannya tidak boleh diubah-ubah, sebagaimana bacaan surat tidak boleh diubah-ubah. Nabi mengatakan jika salah satu kalian berniat untuk melakukan satu hal, maka tidak hamba di sini yang berdalil istikharah itu setelah mantap, bukan ketika bimbang. Faliyakah rokaatain, maka adalah dia sholat dua rokaat min ghairil faridah, yang itu bukan sholat fardu. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya dimaknai oleh sebagian ulama salat istikharah itu salat sunnah yang ghair mustaqillah. Maka dua rakaat tersebut bisa jadi tahiyatul masjid, bisa jadi salat duha dan yang lain. Semua liakul lama berselisih pendapat tentang letak doa istikharah itu sebelum salam ataukah setelah salam. Ya, ada yang ambil istimbat dari kata-kata thumma menunjukkan bahasanya ini setelah salam. Ini letaknya dibaca setelah salah karena ada kata-kata tsumma. Dan mengatakan, ya Allah, aku meminta pilihan yang terbaik dengan ilmumu, aku meminta kekuatan dengan kekuatanmu, aku meminta kepadamu dari sebagian karuniamu yang besar. Fa'ina kata-kata sanya anda, engkau ya Allah mampu, aku tidak mampu, engkau tahu, aku tidak tahu, engkau dan yang mengatakan yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahasa apakah ini, yaitu langsung disebutkan hadal amroh. Maksud dengan hadal amroh misalnya safar, anna hadal safaroh khairun li fitini, lebih baik bagiku dari sisi agama, wa ma'asi dari sisi dunia, kemudian dampak ke depannya, atau ajil amri, perkara yang segera, wa ajil dan tertunda, maka takdirkanlah dia untukku dan mudahkanlah dia untukku, kemudian berilah aku padanya. Lainpun tak tahu jika engkau mengetahui bahasanya perkara ini adalah jelek bagiku, bagi agamaku, ma'asi kehidupan duniaku dan dampak ke depannya, atau ajil amri, perkara aku yang segera, wa'ajil dan yang tertunda, fasrifu anni wasrifni anhu, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dari kalimat ini maka kita ketahui bahasanya bentuk bimbingan istiqamah adalah di sini. Fasrifu anni wasrifni anhu. Maka jika memang Allah tidak memilihkan itu untuk kita, maka Allah akan berikan penghalang-penghalang yang menjauhkan kita dari hal itu. Dan takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan berada, kemudian ridhoilah aku dengannya. Qala Isami, dan dia sebutkan hajatnya Wahul Bukhari. Kemudian dari Ammar ibn Yasir yang dikatakan Nasa'i dan yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berdoa dengan doa berikut ini. Ya Allah, dengan ilmumu tentang hal yang gaib, kemampuanmu kuasa atas makhluk, maka berikanlah umpan yang padaku jika umpan yang itulah yang lebih baik untukku. Segera wafatkan aku jika wafat itulah yang lebih baik untukku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaib wa syahadah, ketika syahadah di depan banyak orang, fil ghaib atau ketika sendirian. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu bisa berkata-kata yang benar saat emosi ataupun senang. Dan aku mohon kepadamu pertengahan dalam masalah kekayaan dan kemiskinan. Fa'asalu kana'iman layan fat, maka aku mohon kepadamu nikmat yang tidak pernah habis dan kekuatan mata yang latang patih. Dan kenikmatan yang tidak pernah putus, dan aku minta kepadamu ridha ba'dal qada, ridha setelah adanya takdir. Mohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Mohon kepadamu lezatnya memandang wajahmu yang mulia dan rindu untuk berjumpa denganmu tanpa madarat dan madarat, tanpa kesesatan yang menjauhkan. Allahumma zayyin bi zinatil iman, ya Allah, ya tidakkanlah kami dengan tidak dengan perhiasan iman. Artinya iman itu nampak indah di hati orang tersebut. Dan jadikanlah kami hudatan muhtadin, orang yang mengajarkan dan mengajarkan, dan yang muhtadin dan orang yang mendapatkan petunjuk. Hudatan memberi petunjuk, muhtadin mendapatkan petunjuk. Maka Allah dan Rasulnya menamai sifat-sifat Allah sebagai ilmu, kemampuan, kekuatan. Maka Allah Ta'ala dan Allah mengatakan Tumma ca'ala min ba'din ta'fin, tentang masalah usia muda dan tua. Kemudian Allah jadikan min ba'din ta'fin, setelah lemah, yaitu bayi, kekuatan kuat, itu orang dewasa. Fa'inna huladu ilmi, sungguh dia mengetahui bagi apa-apa saja yang wa inna lahu ilmin lima alamna, bagi apa yang kami ajarkan padanya. Dan setelah maklum bahasanya ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk, kudu Allah tidak sama dengan kudu makhluk, dan yang semacam ini salah banyak. Wa dalazimu, dan setelah yang mengikat bagi semua orang yang berakal. Ya, nah, sebab. Ilian. تثبت له orang yang mengingkari sebagian sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya semacam ridha, marah, cinta, benci dan semacam itu, yaitu Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah menolak sifat-sifat ini? Za'ama Asy'ariyah beranggapan karena itu yastazim berkonsekuensi tasbih menyerupakan Allah, watajizim dan meragakan Allah. Maka kita katakan pada Asy'ari, hei Asy'ari, anda tersebut anda menetapkan kalau Allah punya kehendak, Allah berbicara, Allah mendengar dan melihat. Ma'ana ma'atbat tahu lahu, padahal sifat yang anda tetapkan bagi Allah, misalnya berkehendak. Maka apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, laisa misla sifatil makhluk, itu adalah sama dengan sifat makhluk. Faqul fima nafaitahu atau fima nafaituhu wa asbatahu Allah wa Rasuluh fima nafaitahu, maka dalam sifat yang anda ingkari ada sifat tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu jawabannya sama dengan jawaban anda fima asbatahu dalam sifat yang anda tetapkan. Itulah farqah bainahuma, karena tidak ada beda di antara keduanya. Ini bantahan, cara membantah Asy'ari yang mengingkari cinta namun menetapkan iradah, menetapkan iradah. Maka tadi kita katakan bahwasanya kalau anda menolak Allah itu mencintai karena itu mengharuskan Allah serupa dengan makhluk, bagaimanakah dengan berkehendak? Makhluk juga berkehendak. Maka jawaban standar Asy'ari, kehendak Allah beda dengan kehendak makhluk. Kita katakan cintanya Allah juga beda dengan cintanya makhluk. Maka jawaban apa yang anda pakai untuk irodah itu adalah jawaban untuk cinta, untuk marah, untuk ridho, dan yang lainnya. Kita cuma pinjam jawaban anda, dan kita pulangkan lagi. ucapan dan dakwaan Anda, ridha Allah tidak serupa dengan ridha makhluk, sehingga kita tetapkan Allah punya iradah, punya kehendak. Nah, ini jualan Anda saya pulangkan. Cinta Allah juga tidak sama dengan cinta makhluk. Sekedar sama nama, namun beda. Sama dengan iradah Allah dengan ridha makhluk, sekedar sama-sama iradah, itu berbeda. Itu tadi makna fakul maka jablah fimana nafaitahu wa atbatahu lillahi wa rasuluh wa atbatahu lillahi wa rasuluh, maka dalam sifat yang Anda ingkari yaitu cinta, dan padahal cinta itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu semisal semisal dengan perkataan anda untuk fima atbatahu, sifat yang ditetapkan, contohnya irodah. Tidak ada beda di antara keduanya. Coba apa bedakan? Ya, irodah dengan cinta. Allah menetapkannya dua-duanya, dan dua-duanya ada pada makhluk. Maka ketika dijawab irodah Allah beda dengan irodah makhluk, maka selesai masalah. Kita katakan cintanya Allah beda dengan cinta makhluk. Faikal, jika kemudian dia berubah pikiran, karena kalau jadi as'ari, jadi kontradiktif. Itu sisi negatif as'ari dalam bab nama dan sifat Allah, kontradiktif. Jadi manusia kontradiktif. Maka lain hanya dengan Mu'tazilah, itu lebih konsisten. Udahlah, saya tinggalkan as'ari, saya ganti Mu'tazilah saja. Anak laut itu saya yang bersifati. Saya tidak menetapkan, meyakini satu pun sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Dan ini Mu'tazilah. Maka kita katakan kepada si Mu'tazili, fa'anta tuthbitu lahu asmal husna. Ya, Anda wahai Mu'tazilah, Anda dalam bab nama dan sifat Allah, Anda tetapkan dan Anda imani kalau Allah punya nama-nama yang indah. Macam hayyun, alimun, qatirun, wal abdu yusama bihadal asma'i, dan hamba pun bernama dengan nama-nama ini, yaitu gelar, bergelar dengan gelar-gelar ini. Walai sama yasbutu li rabbi min hadil asma', dan tidaklah apa yang ada bagi Allah, nama yang ada pada bagi Allah, semisal nama yang ada pada hamba. Fakul, maka katakanlah dalam sifat Allah, semisal perkataan Anda, fi musamma asma'ihi, tentang nama-nama Allah. Maka kepada Mu'tazilah yang mengkali semua nama, kita katakan, bukan Allah punya nama. Anda menolak Allah punya sifat. Nah, Anda mengakui Allah punya nama. Sami', Basir, dan makhluk pun bergelar dengannya. Ya, makhluk pun bergelar dengannya. Makhluk juga Sami', makhluk juga Basir. Maka jawaban Mu'tazilah, mereka katakan, mayit putil rabbi min hadil asma umatilan, mayit putil abdi. Mereka katakan dalam masalah nama, ya, nama Allah berbeda dengan nama makhluk. Sama-sama bergelar Sami', ya, gelar Sami' bagi Allah berbeda dengan gelar Sami' bagi makhluk. Maka jawaban baliknya adalah fi sifatihi nadzirul dzalik. Sifat pun juga demikian. Sifat pun demikian. Itu bukan hanya dalam masalah asma. Bukan hanya dalam masalah asma. Mu'tazilah mengatakan dalam masalah bab nama, nama Allah memang ada yang sama dengan makhluk, namun hakikatnya beda. Nama Allah berbeda dengan nama makhluk, meskipun sama redaksi namanya. Kita katakan, sifat juga demikian. Kita juga demikian. Allah itu mencintai, Allah itu bergendak dan sebagainya. Itu sekedar semisal maka itu bagi Allah, dan tidak ada satupun dari makhluk yang serupa dengannya. Akhirnya orang ini kemudian memilih jadi Jahmi. Jahmi yang lebih konsisten lagi. Mu'tazilah tidak konsisten. Kaidah asma dibedakan dengan kaidah sifat. Untuk nama, nama Allah itu mereka katakan berbeda dengan nama makhluk, sekedar sama nama saja. Dan hakikat gelar berbeda. Maka tadi jawabannya, ya itu juga sama dengan bab sifat. Maka Mu'tazilah tidak konsisten. Apa bedanya bab nama dan bab sifat dalam masalah sama-sama al-kain? Dan ya, apalagi dengan pakai sudut pandang ahlu sunnah, di setiap nama terdapat sifat. Berarti kaidah untuk sifat ya sama dengan kaidah untuk nama. Maka akhirnya, wah, jadi jamiah saja lah. Yang mengingkari semua nama dan sifat. Nah, lebih konsisten nanti. Fa'inkal, maka jika orang tadi berubah jadi Jahmi dengan mengatakan wa ana la uthbitul asmaul husna. Tadi saya sudah mengingkari semua sifat, sekarang saya tambahi, saya ingkari semua asmaul husna. Gimana cara mengingkarinya? Bal aqulu hiya majazun. Sehingga semua nama Allah yang ada di Al-Qur'an itu katanya majaz. Apa maksudnya majaz? Wa hiya asmaul di ba'dil mubtada'at, itu adalah nama bagi sebagian makhluk. Mubtada'at, makhluk. Ketika Allah mengatakan biasanya Allah itu Sami', wa huwa Sami'ul 'Alim, maksudnya adalah makhlukuhu. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ay makhlukuhu. Allah itu Maha Kuasa, makhluknya. Yang kuasa itu makhluknya. Semua itu semuanya dikembalikan kepada makhluk. Itu disebut untuk Allah bimbabil majaz. Bimbabil majaz. Allah itu disebut di Al-Quran Al-Hayy karena dia punya makhluk yang Al-Hayy, yang hidup. Demikian seterusnya. Maka semua nama di Al-Quran dimana dengan majaz, dengan pengertian yang sebenarnya itu adalah yang sebenarnya itu adalah namanya makhluk. Ini kaqauli ulatil batiniyah wal mutafalsifah. Ini adalah akidah ekstrim batiniyah dan mutafalsifah. Demikian juga ini akidah Jahmiyah. Maka jawaban untuk Jahmiyah, fala buddha antak taki, wahai Jahmi, pasti Anda punya keyakinan kalau Allah itu ada, dan itu juga sifat makhluk. Makhluk ada, manusia ada, Allah ada, sama. Hakun qa'imun bi nafsihi, dia mengurusi dirinya, makhluk juga mengurusi dirinya, mengurusi dirinya. Al-jismu mawjudun qa'imun binafsihi, dan jism itu ada, dan yang namanya raga itu ada dan mengurusi dirinya sendiri. Walaysa huwa mumathilun lahu, dan itu jism, itu jism raga makhluk itu juga ada, sama jism itu raga makhluk itu juga ada. Walaysa huwa mumathilan lahu, namun tidak namun adanya tidaklah sama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jahmi yang mengkarna dan sifat, kita katakan Anda juga mengimani Allah itu ada dan makhluk juga ada. Maka kalau ada kesempatan, harusnya ada akan katakan adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk meskipun sama-sama ada. Ya sudah, itu juga berlaku untuk Asmaul Husna. Ya sudah, itu berlaku untuk semua sifat. Maka jaminnya lebih berani lagi. Nah, Bu Tuhman. Balungkiru wujud dan wajibi kira lalu maklumun disarihi disarihi akli anal mawtuda ima wajibun binafsihi wa ima ghayra wajibin wa ima ghayra wajibin binafsihi wa ima qadimun azaliyun wa ima qadimun qadimun azaliyun wa ima hadithun ra'in ra'inun ba'da adlam yakun wa ima mahlukun muftakirun muftakirun ila khaliki wa ima ghayra mahlukin wala muftakirin ila khaliki ila khaliki wa ima fakirin ila masiwahu wa ima ghaniyun amma siwahu wa ghayru wajibi binafsihi la yakunu ila biwajibi binafsihi والحادث لا يكون إلا بقديمه والمخلوق لا يكون إلا بخالقه والفقير لا يكون إلا غني عنه فقد لزم على تقدير نكيدنا وجود الموجود واجب بنفسه قديم أجلي قديم أجلي أجلي خالق غني عما سواه وما سواه بخالق ذلك فقد علم بالحس وضرورة وجود موجود hadisin kainin ba'da allam yakun wal hadithu la yakunu wajiban binafsi wala qadiman azaliyan wala khaliqan lima siwahu wala ghaniyan amma siwahu baik butu fasabata bidarurati mawjudaini hadahuma wajibun wal akharu mumkinun ahaduhuma qadimun wal akharu hadithun ahaduhuma ghaniyun wal akharu faqirun ahaduhuma khaliqun wal akharu makhluqun wa huma muttafiqani fi qawli kulli minhuma shay'an mawjudan thabitan. Nah, ya, maka menjadi dia tambah nekat, ya, kemudian malah mengatakan ana la uthbitu shay'an, aku tidak mengimani apapun dan tidak meyakini apapun. Balungkir wujud dan wajibi. Aku mengingkari adanya sesuatu yang harus ada, yaitu keberadaan Tuhan. Wajibul wujud itu sama dengan Tuhan. Maka kita katakan telah diketahui dengan akal yang sehat bahasanya sesuatu yang ada di dunia nyata ini ada dua macam. Wajibun binafsihi, wajibul wujud binafsihi, wajib ada dengan dirinya. Yang kedua adalah ghairu wajibin binafsihi. Maka yang wajibun binafsihi tadi adalah qadimun azaliyun, zatnya itu dulu tanpa awal. Sedangkan yang wajibun ghairu wajibin binafsihi itu satu hal yang baru, kaidah baru, setelah dulunya tidak ada. Maka di dunia ini imam makhluk pun boleh jadi makhluk yang membutuhkan sang pencipta, boleh jadi bukan makhluk dan tidak membutuhkan pencipta. Bahwa imam boleh jadi miskin dibandingkan yang lain dan boleh jadi kaya amma siwa dari yang lain. Wa ghairul wajib bi nafsihi, dan makhluk yang itu ghairul wajib bi nafsihi lah mungkin tidaklah mungkin ada pada al-wajib bi nafsihi, yang wajib pada dirinya. Wal hadis dan makhluk yang baru la yakunu, tidaklah dia kecuali biqadimin, dulu tanpa awal. Jadi tidak ada makhluk la yakunu kecuali biqalikin dengan biqalikin dengan sang ila biqalikin kepada sang pencipta. Dan orang miskin tidaklah ada kecuali adanya orang kaya. Faqad lazima ala taqdirin naqidain, maka konsekuensi ala taqdirin naqidain adanya anggapan dua hal yang bertentangan, wujudu mawujudin, adanya sesuatu yang ada dan dia adalah wajib ada dengan dirinya, dia qadim azali, dia ghani konsep pencipta yang membutuhkan, ghani yang tidak membutuhkan amal semua yang lainnya. Adapun yang lainnya itu makhluk, maka beda dengan hal itu. Waqat ulima, maka telah diketahui dengan indera dan satu hal yang aksiomatis dalam pikiran, wujudu adanya mawujudin sesuatu yang ada, hadisin yang baru, kainun yang baru, setelah dulunya tidak ada. Wal hadis dan sesuatu yang baru itu makhluk, la yakunu wajiban bi nafsihi, tidak mungkin dia wajib dengan sendirinya. Wala qadiman azaliyan, sesuatu yang baru itu makhluk tidak boleh, tidak bisa dulu dan azali tanpa awal. Wala khaliqan lima siwahu, dan makhluk tidak boleh menciptakan yang lain. Dan makhluk tidak berarti ghaniyan, amma siwahu tidak membutuhkan yang lain. Kata pertama kejelasan bintu Allah dengan satu hal aksiomatis, adanya dua hal yang ada, yang satu wajibul wujud, yang kedua adalah mungkinul wujud. Yang pertama wajibul wujud itu qadim, sedangkan mungkinul wujud itu baru. Yang satu tidak membutuhkan, yang lain membutuhkan. Yang satu pencipta, yang lain diciptakan. Wahum ada dua dua eksistensi ini mutafikan, disepakat. Ya, punya titik kesamaan masing-masing dari keduanya adalah syai'an mawjudan tsabitan, sesuatu yang ada. Ya, sesuatu yang ada. Pemahaman maklum, dan satu hal yang telah maklum bahasanya, yang satu dalam hal ini makhluk tidaklah sama dengan yang lain, yaitu khaliq dalam hakikatnya. Karena jika hakikatnya sama lantas masalah ini saya keduanya sama dalam hal yang wajib, hal yang boleh, dan hal yang tidak boleh. Ahaduma, yang pertama adalah wajib, ya, dia qadim, mawujudul binafsi, ada dengan dirinya. Yang kedua, la yajibu qidamu, tidaklah qadim, tidak wajib qadim, tidak pula dia ada dengan dirinya. Yang satu adalah sang pencipta, yang lain adalah pencipta. Yang satu itu Tuhan, ghani yang tidak membutuhkan yang lain, sedangkan yang lain yaitu makhluk membutuhkan Tuhan. Maka yang satu wajibul wujud, yang kedua adalah mungkinul wujud. Kalau tamat salah, seandainya keduanya sama, lalazim ayakun akulun minhuma, kalau semuanya sama, kalau semuanya sama-sama mencipta, tidak ada yang dicipta, sama-sama ada dengan dirinya. Falau tamat salah, seandainya keduanya sama, maka konsekuensinya ayakun akulun minhuma, masing-masing dari keduanya itu wajib qadimnya. Walaisa biwajibil qidami, dan tidaklah wajib walaisa biwajibil qidami, dan dia tidaklah wajib harus qadim dulu tanpa awal. dia ada dengan dirinya sendiri tanpa menciptakan dirinya sendiri. Dia sang pencipta bukanlah khalikon yang mencipta, walaisa bikhalikin, dan bukan pencipta. Dia tidak membutuhkan sekaligus membutuhkan. Fayalzam, maka konsekuensinya berkumpulnya dua detail, dua hal yang bertentangan. Seandainya keduanya sama. Fa'ulima, maka diketahuilah bahasanya kesamaan keduanya antara Allah dengan makhluk, wajibul wujud dengan mungkinul wujud, itu mentafin satu hal yang tidak ada, bisrihil akli, berdasarkan akal sehat. Sebagaimana itu tidak ada dengan dalil-dalil syariat. Fa'ulama bihadal adillah, maka diketahui dengan dalil-dalil ini, kesepakatan atau kesamaan keduanya, khalik dengan makhluk, min wajahin, dari satu sisi. Dan itu berbeda dari sisi yang lain. Maka siapa yang mengingkari apa yang menjadi titik kesamaan di antara khalik dengan makhluk, karena mu'atilan, maka dia adalah orang yang terkolong mu'atil, qailan bil batil, mengucapkan kebatilan. Pemancaan Allah memutamathilai, dan siapa yang menjadikan khalid dengan makhluk itu sama, maka dia berarti musabihan, menyerupakan, menyerupakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Qailan bil batil, mengatakan yang batil, wallahu a'lam. Wadhalika, dan hal tersebut li'annahuma, karena keduanya yaitu khalid dengan makhluk, meskipun sepakat dalam musama matafuqa alaih, sepakat dalam nama apa yang disepakati, Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mukhtasun, itu khusus dengan keberadaannya, dengan ilmunya. Maka Allah itu punya sifat-sifat khusus berkenaan dengan adanya, ilmunya, kemampuannya, dan semua sifatnya. Di mana hamba itu tidaklah bersekutu dengan Allah dalam satu pun dari hal itu. Sebagaimana hamba juga mukhtasun, memiliki kekhasan dalam ada, ilmu, dan kemampuan yang Allah Ta'ala tersucikan dari kesamaan peran serta hamba fi khususi, dalam kekhususan atau hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan uraian ini semua tadi, tetap ada titik kesamaan antara khalik dengan makhluk. Tetap ada titik-titik kesamaan antara khalik dengan makhluk. Maka yang tepat adalah meniadakan tamthil dan bukan meniadakan tasbih. Karena tasbih itu ada unsur kesamaannya, dan ada unsur kesamaan dalam nama, dalam sifat, dalam bahkan dalam dalam zatnya, keadaan zatnya. Ini mujudun, ini mujudun, ini ada, itu juga ada, meskipun adanya ini sama adanya itu berbeda. Demikian juga sifat ini dan sifat itu berbeda meskipun sama namanya. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk ini tadi saya kayaknya libur dulu ya.